Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca tafsir surat Al-An'am karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita masih di ayat yang ke-19, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya kul ayu syai'in akbaru syahadah, katakanlah siapakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya. Kulillah, katakanlah Allah lah yang lebih besar persaksiannya. Syahidum baini wa bainakum, dia adalah saksi antaraku dan kalian. Wa uhiya ilayya hadzal qur'an liungdzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini untuk mendakwai kalian dengan Al-Quran, demikian juga semua orang yang Al-Quran itu sampai badannya. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra, apakah kalian bersaksi bahasanya di samping Allah ada sesembahan yang lain? Kulla ashhad, katakanlah kalau aku tidak bersaksi. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah ya, dia hanyalah sesembahan yang esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sungguh aku berlepas diri dari kemusyrikan kalian atau berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Maka terkait dengan kandungan ayat ini, maka kandungan yang ke-10, beliau katakan ayat ini menunjukkan betapa bodohnya mereka orang-orang musyrik yang berani menegaskan adanya sesembahan yang lain selain Allah. Padahal seandainya mereka ditanyai, atakhluqu syai'an, apakah sesembahan tersebut mencipta? Tentu mereka mengatakan la, sesembahan tersebut tidak mencipta. Dan ini adalah kebodohan, ini adalah bukti kebodohan mereka, yaitu menyembah sesuatu yang tidak mencipta. Kemudian yang ke-11, ini dalil wajibnya berlepas diri dari ya, pembela kebatilan dan kebatilannya. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perintah kepada Nabi adalah perintah pada umatnya. Kulla ashhad, katakanlah aku tidak berani menegaskan, aku tidak memberikan persaksian kalau ada sesembahan selain Allah. Yani artinya aku tegaskan kalau kalian memberikan persaksian sedangkan aku tidak memberikan persaksian. Wahada wajib, dan ini adalah satu kewajiban. Hendaknya seorang muslim berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Karena jika seorang itu tidak berani menegaskan batilnya berbagai macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia belum bertauhid. Dan dia belum ikhlas, dalam artian belum bertauhid. Karena tauhid dibangun di atas prinsip, di atas dua rukun, an-nafyu wal isbat, negasi dan penegasan. Menegasikan segala sesembahan selain Allah dan menegaskan bahasanya ibadah hanyalah hak Allah semata. Kemudian kandungan yang ke-12 dari ayat ini, wajibnya berlepas diri dari kemusyrikan yang dipraktekkan oleh orang-orang musyrik. Diambil dari firman Allah, wa innani bari'um mimma tusyrikun, sungguh aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Maka seorang muslim wajib berlepas diri dari mimma yusyriku biha ula'i minal ma'budat, berbagai macam sesembahan yang dijadikan sekutu dan tandingan oleh mereka-mereka orang musyrik. Demikian juga berlepas diri dari praktek kemusyrikan yang mereka lakukan. Dan tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Tidak boleh memberikan sikap dan pernyataan yang menunjukkan persetujuan atas, yang maknanya adalah persetujuan atas kemusyrikannya orang-orang musyrik. Bahkan wajib tegas kalau kita berbeda dengan mereka. Wal ujbu dan satu hal yang mengherankan, ada sebagian orang yang basa-basi dengan orang kafir. Ketika mereka dimintai komentar oleh orang Nasrani tentang agamanya, maka dia kemudian membacakan ayat Al-Baqarah 285, amana rasul bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun. Ya, rasul, demikian juga orang-orang yang beriman mengimani Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Semuanya rasul dan orang-orang yang beriman pada Allah, malaikat, kitab, dan semua rasul. Yakni maksudnya mereka mau mengatakan kami pun beriman dengan Isa. Ini dikatakan mereka mengucapkan kalimat semacam ini di depan orang-orang Nasrani. Ini di depan orang Nasrani berkomentar dengan mengatakan kami juga mengimani Isa. Di depan Yahudi mengatakan kami mengimani Musa. Maka jika ada seorang Muslim yang mengucapkan kalimat semacam itu, beliau katakan ini adalah bentuk basa-basi dalam akidah, dalam tauhid. Dan ini berarti tidak faham duduk permasalahan kalimat ini. Berarti tidak faham duduk permasalahan titik beda antara Islam dan Nasrani atau Yahudi. Karena yang jadi titik beda antara Islam dengan Nasrani bukan masalah mengimani Isa. Namun innamal mas'alatu hiyal kufru bi Muhammadin. Yang jadi pokok permasalahan adalah kekafiran terhadap Muhammad. Yang jadi masalah bukan masalah mengimani Isa, karena kita mengimani Isa sebagai hamba Allah dan bukan sebagai anak Allah. Namun yang jadi masalah mereka kafir dengan Nabi kita. Itu yang jadi masalah, adalah kekafiran dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka baik Nasrani ataupun ataupun Yahudi, mereka kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak fawa ghairu mu'minin, dan pada hakikatnya ketika mereka kafir dengan Muhammad, maka mereka tidak beriman dengan sebenar-benar iman dengan Musa ataupun Isa. Karena kaidah dalam pelajaran tauhid, siapa yang mendustakan satu orang rasul, maka teranggap mendustakan dan kafir dengan semua rasul. Dan dalil tentang hal ini adalah banyak ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya surat As-Su'ara ayat yang ke-105, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan semua rasul. Padahal kaum Nabi Nuh hanya mendustakan Nuh saja, hanya satu rasul saja. Dan ayat mengatakan bahwasanya kaumnya Nuh kafir dengan semua rasul. Maka ayat ini menunjukkan kafir dengan satu rasul itu teranggap kafir dengan semua rasul. Ketika Yahudi dan Nasrani kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya mereka kafir dengan semua rasul, dari semua nabi dan rasul, dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kafir dengan nabi mereka sendiri, Musa ataupun Isa. Demikian juga firman Allah Ta'ala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi, sehingga orang-orang yang kafir kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya, mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian, bisa kita maknai sebagian rasul, wa nakfuru bi ba'din, dan kami kafir dengan sebagian rasul yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan di antara hal tersebut. Maka Allah katakan, orang yang beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan rasul yang lain, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang yang tulen kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan telah kami siapkan untuk orang-orang kafir azab yang azab tersebut akan menghinakan mereka. Maka berkaitan dengan masalah interaksi dengan non-muslim, maka ada dua hal yang wajib dibedakan antara mudahanah dan mudarah. Maka dibedakan antara mudahana, maka dalam interaksi dengan orang yang menyimpang, orang yang sesat, baik kesesatan dalam bentuk kekafiran atau kesesatan dalam bentuk kemaksiatan, maka kita diperintahkan untuk melakukan mudharah dan dilarang untuk melakukan mudahana. Yang tadi kita terjemahkan mudahana dengan bahasa basi. Maka jawabannya mudahana adalah, maknanya adalah seorang itu membiarkan kawannya dalam kesesatannya dan tidak mau yatakallam ma'ahu, berbicara dengan kawannya dalam kesesatannya. Sedangkan mudharah adalah seorang itu ingin menggeser kawannya dari kesesatan yang dia miliki kepada kebaikan, menuju pada perubahan, lakin bitalatuf, akan tapi dengan cara-cara yang lembut dan bijak, bukan dengan cara-cara yang keras. Non ada tujuan dakwah di dalamnya. Maka mudahanah adalah seorang itu tidak mau membicarakan, tidak mau berdakwah, tidak mau mendakwai orang yang menyimpang. Bahkan mengungkapkan, menyampaikan ungkapan-ungkapan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan persetujuan dengan penyimpangan yang dia miliki. Contohnya tadi, di depan orang Nasrani mengatakan, kami ini sama dengan kalian, sama-sama beriman dengan Nabi Isa. Padahal itu jelas. Dan yang jadi permasalahan adalah mereka kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang diperintahkan adalah mudharah, kita berbuat baik, bersikap lembut, senyum dan yang lainnya dengan tetangga, dengan kawan yang non muslim atau yang punya penyimpangan yang lain, ahli maksiat atau yang lainnya. Dan tujuan dari senyum, dari berlemah lembut tadi, tidak semata-mata berhenti di senyum dan lemah lembut. Namun ya, jika nanti ada kesempatan yang tepat, sikon yang pas, ya kita akan berusaha untuk membawa dia kepada perubahan. Ini mudharah dan ini diperintahkan. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang ke-20 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Azza wa Jal, alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan pada mereka kitab. Alkitab di sini maknanya Taurat dan Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang yang merugikan dirinya sendiri itulah orang-orang yang tidak mau beriman. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang telah kami berikan pada mereka Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena mereka adalah li'annahum akhir ummatin kana indaha aslu kitabiha. Karena mereka adalah generasi yang terakhir, generasi akhir mereka memiliki pokok kitab suci mereka. Fa'umulladina utul kitab, maka mereka adalah orang-orang yang diberi Alkitab. Maka kata-kata Alkitab dalam Al-Quran itu punya sejumlah makna. Terkadang Alkitab itu maknanya Al-Quran, sebagaimana di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitab la raiba fi, itulah Alkitab, yaitu itulah Al-Quran. Dan terkadang Alkitab dalam Al-Quran maknanya Taurat, dan terkadang maknanya Taurat dan Injil. Contohnya di ayat ini, Al-An'am ayat yang ke-20, Alkitab maknanya adalah Taurat dan Injil. Alladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan padanya Alkitab, yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani. Sehingga Alkitab yang dimaksudkan adalah Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Kata-kata mengenalnya di sini bisa jadi kita maknai mengenal kitab, dan dimungkinkan juga yang dimaksudkan adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kemungkinan makna yang kedua itulah yang mendekati. Ya, kenapa kita katakan mendekati? Karena dikuatkan dengan indikator, yaitu kalimat setelahnya, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Dan anak laki-laki adalah manusia, maka ini sejenis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga manusia. Maka orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya'rifunan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengenal betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana seorang bapak atau seorang kakek mengenal betul anaknya atau cucu laki-lakinya. Kenapa yang disebut sebagaimana mereka mengenal anak laki-lakinya? Ini abna'ahum, mereka sebagaimana mereka mengenal anak laki-lakinya. Maka di sini yang disebut anak laki-laki, tidak anak perempuan. Ada dua penjelasan. Yang pertama, karena terutama orang Arab, li'anna ta'aluka rajul bil abna, bahasanya ketergantungan hati, ketertarikan hati seorang bapak dengan anak laki-lakinya lebih banyak daripada ketertarikannya dengan anak perempuannya. Oleh karena itu maka kemampuan untuk mengenal anak laki-laki itu lebih lebih kuat daripada kemampuan si bapak ini untuk mengenal anak perempuannya. Hadza wajhun, ini alasan penjelasan yang pertama. Namun ada penjelasan yang kedua, yaitu karena Nabi kita adalah laki-laki, fahuwa minal abna, maka cocoknya adalah, maka dia adalah bagian dari anak laki-laki. Maka enggak klop nanti kalau sebagaimana mereka mengenal anak perempuan mereka, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak perempuan mereka, enggak klop. Nah, supaya klop, karena Muhammad laki-laki ya, sebagaimana mereka mengenal anak laki-lakinya. Maka orang-orang yang merugikan dirinya sendiri adalah fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Di sini disampaikan ada dua i'rab untuk kalimat ini. Kalau menurut i'rab yang pertama maknanya humul ladina khasu anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya mereka, diri merugikan diri mereka sendiri. Fahum la yu'minun, lalu mereka atau mereka tidak beriman. Namun menurut i'rab yang kedua makna ayat atau takdir ayat, alladzina khasiru anfusahum hum la yu'minun, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka itu tidak beriman. Ada dua pemaknaan untuk potongan ayat ini. Namun dua pemaknaan tadi, wa mu'adal ihtimalain wahid, intinya sama maknanya, sama pesannya, menegaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, dan menegaskan bahasanya orang yang tidak beriman itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Wal makna, maka pesan yang ingin disampaikan dari potongan ayat ini, orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Maka orang yang memilih kerugian itulah orang-orang yang tidak mau beriman. Dan di antara orang yang memilih kerugian dengan memilih tidak beriman adalah ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang-orang yang Allah telah berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Kemudian poin selanjutnya adalah kandungan ayat. Kandungan yang pertama, hujah telah tegak atas Yahudi dan Nasrani tentang keabsahan pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengatakan mereka Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebagaimana mereka kenal dengan anak laki-laki mereka sendiri. Jika ada yang bertanya, yang mengatakan kalau hujah telah tegak, yang mengatakan kalau mereka mengenal Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri adalah Allah subhanahu wa ta'ala, nah apakah perkataan Allah ini ada dalilnya? Maka jawaban kita subhanallah, ini beliau sampaikan sampai tiga kali. Ini satu hal yang aneh, ada tuntutan dalil atas kebenaran berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keyakinan seorang muslim, berita yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala adalah dalil itu sendiri. Dan isinya adalah isi dari dalil. Maka kita tidak memiliki kebutuhan untuk mengatakan, kalau untuk pandangan kita sebagai seorang muslim, apakah terdapat bukti yang menunjukkan bahasanya Yahudi dan Nasrani mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Dalam pandangan seorang muslim, firman Allah adalah bukti yang paling kuat. Namun meskipun demikian, lamani, tidaklah mengapa seandainya kita bawakan bukti kepada mereka dari kitab mereka sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasanya mereka Yahudi dan Nasrani menjumpai ciri-ciri nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban, tercatat dengan jelas indahum pada mereka di Taurat dan Injil. Artinya tercatat di Taurat dan Injil deskripsi tentang nabi kita alaihi salatu wasallam. Di antaranya Allah ceritakan yang ini ada dalam Taurat dan Injil, bahasanya nabi akhir zaman itu melakukan, punya ciri melakukan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menghalalkan bagi mereka yang makanan-makanan yang baik-baik, yang enak-enak, dan mengharamkan yang buruk, dan menghilangkan dari mereka israhum wal aghlal, beban dan belenggu yang dulu membebani orang Yahudi dan Nasrani dalam ajaran Taurat dan Injil. Apa beda beban dengan aghlal, belenggu? Israhum itu berkaitan dengan perintah, wal aghlal berkaitan dengan larangan-larangan. Ya, maka dalam dalam ajaran Taurat dan Injil terdapat perintah-perintah yang berat, yang itu dihilangkan, hilang dan dihilangkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam Taurat dan ini terdapat al-aghlal, terdapat larangan-larangan yang menyulitkan. Yang larangan-larangan ini dan dihilangkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan kalau syariat Bani Israel, ya, najis yang mengenai sesuatu itu tidak bisa dibersihkan. Namun yang dituntunkan adalah dihilangkan. Kalau najis terkena kain sarung, ya sudah, maka kain yang kena najis itu dipotong, kemudian dibuang. Kalau kemudian ada najis kena kaki meja, ya sudah, kakinya digergaji, kemudian dibuang. Nah, tidak bisa, tidak ada membersihkan benda yang terkotor oleh najis. Itu Nabi sampaikan dalam sejumlah hadis. Tentu ini adalah aturan yang berat dan itu dihilangkan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada najis yang mengenai sesuatu, maka dibersihkan dan sudah selesai. Bisa dimanfaatkan kembali, tidak harus dibuang. Ya'rifuna hadza tamaman, dan mereka mengetahui hal ini secara sempurna. Syaikh Muhammad Rasid Ridha rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yaitu tafsir Al-Manar, menyebutkan, mengutip sejumlah teks dari Injil ala hadzal qaul yang menegaskan hal ini. Bal ala iqamatil hujjah alaihim, bahkan adalah penegakan dalil pada mereka, dan bahasanya hal ini memang betul-betul telah tercatat di tempat mereka, di buku-buku mereka. Ya, maka tentu tentang pertanyaan ini adalah berita dari Allah, apa dalilnya? Tentu ini satu hal yang tidak perlu dalam keyakinan seorang muslim. Ya, namun wallahu a'lam, kalau untuk disampaikan untuk dalam satu dialog dengan non muslim, tentu hal ini satu hal yang diperlukan. Apa buktinya kalau dalam kalau mereka telah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka boleh jadi ada teks-teks di Taurat dan Injil yang masih tersisa yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Syaikh Muhammad Rashid Ridha rahimallahu taala di tafsirnya Al-Manar ketika menjelaskan ayat ini, kemudian beliau kutip sejumlah teks dari Taurat dan Injil yang menunjukkan benarnya apa yang Allah beritakan. Kemudian pelajaran atau kandungan yang kedua, sepatutnya ketika seorang itu membuat contoh permisalan, maka adalah biakrobi mutabikin, dengan mutabik, dengan contoh yang pas, yang selaras dan yang paling dekat dengan yang mau dicontohkan. Di sini diambil dari ayat kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki mereka sendiri. Allah tidak mengatakan sebagaimana mereka mengenal anak perempuan mereka, namun sebagaimana mereka mengenal anak laki-laki. Maka itu mutabik, cocok, selaras. Nah, tidak pula Allah katakan sebagaimana mereka mengenal kuda-kuda mereka sendiri. Tidak. Tidak, dan contohnya pembandingnya dengan kuda, namun pembanding yang dekat anak. Ini karena ini laki-laki, ya anak laki-laki. Di anna hadza wa aqrab ila tasawwur, karena mengambil contoh yang mendekati, mirip atau mendekati dengan yang dicontohkan, maka itu lebih mudah untuk tasawwur dipahami. Wa ila sidq, dan lebih mudah, lebih dekat pada kebenaran. Maka nampak benarnya hal yang dicontohkan itu akan lebih mudah tertangkap. Kemudian dalam ayat ini terdapat minnah sekaligus taubih. Minnah artinya anugerah dan jasa kebaikan Allah kepada Yahudi dan Nasrani. Taubih, namun di sisi yang lain Allah mencela mereka. Maka dalam ayat ini Allah menunjukkan, Allah mau mengatakan bahasanya Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, dan di satu yang lain mereka punya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka layak untuk dicela. Adapun minnah, maka Allah tegaskan dalam ayat ini bahasanya Allah telah memberikan Alkitab, memberikan kitab suci pada mereka, dan Allah telah jelaskan pada mereka ciri dan kriteria, ciri-ciri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi akan diutus kepada seluruh manusia. Wahadi nikmat, dan itu adalah nikmat, diberi kitab suci, dan di kitab suci tersebut terdapat penjelasan tentang bagaimanakah ciri-ciri Nabi akhir zaman yang wajib mereka imani, dijelaskan secara detail. Maka ini satu nikmat, karena berarti Allah telah jelaskan kepada hambanya jalan hidayah. Dan di sisi yang lain dalam ayat ini terdapat taubih, celaan. Karena mereka ternyata kafir dengan Nabi akhir zaman, padahal demikian jelas dalilnya. Maka sehingga ayat ini mengumpulkan dua poin, adanya minnah dari Allah subhanahu wa ta'ala, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala atas Yahudi dan Nasrani. Namun mereka tidak bisa menyikapi anugerah Allah tadi dengan baik. Ada nikmat yang besar Allah berikan pada mereka, namun mereka tidak mensyukuri nikmat itu dengan baik, sehingga Allah celah mereka karena mereka kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kandungan yang keempat, yang terakhir, siapa yang tidak beriman maka dia merugikan dan menyengsarakan dirinya sendiri. Allah katakan alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang tidak beriman itulah orang yang merugikan dan menyengsarakan dirinya sendiri. Apakah orang yang kafir juga menyengsarakan keluarganya? Jawabannya iya. Oleh karena itu Allah katakan di surat Az-Zumar ayat yang ke-15, kul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah bahasanya sesungguhnya orang-orang yang merugi dengan merugi yang sesungguhnya adalah orang yang menyusahkan dirinya sendiri dan keluarganya? Kalau keluarganya itu beriman, maka dia menyusahkan keluarganya karena tidak satu tempat dengan keluarganya. Kalau dia kafir dan dia menyebabkan kafirnya keluarganya, maka dia merugikan dan mengcarakan keluarganya dengan menjerumuskan keluarganya dalam kekafiran. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Demikian juga rugilah umur mereka karena madad, umur tersebut berlalu tanpa faedah. Karena orang yang tempat kembalinya neraka jahanam wal iyadzu billah, setelah diberi umur yang panjang, maka dia telah membuang-buang waktu dan umur yang Allah berikan padanya. Sebagaimana Allah firman Allah Azza wa Jal, Allah mencela orang-orang kafir yang diberi umur panjang namun tidak juga tobat-tobat. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Tidakkah aku beri umur panjang kepada kalian, yaitu adalah kesempatan dan waktu yang cukup bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran untuk bisa mengambil pelajaran. Waja'akum munadzir, dan Rasul pun telah datang kepada kalian. Maka Allah telah memberikan kepada manusia umur yang cukup. Orang yang mau niat berbuat baik, dia akan bisa. Ya, dan ada banyak hal, banyak peristiwa dalam hidupnya yang menggugah hatinya dan jiwanya untuk jadi orang baik. Maka setelah berumur panjang, berpuluh-puluh tahun, kok tetap saja jadi orang yang beling, orang yang bejat, orang yang rusak, bahkan orang yang kafir. Ya memang dasarnya memang dasar kafir. Berbagai macam peristiwa, kejadian, dan hal-hal yang lain, pelajaran, ceramah, dan sebagainya, tulisan yang manfaat dan yang lainnya telah pernah dia lalui namun tidak mau dijadikan sebagai sumber pelajaran. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah orang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Au kadzdzaba bi ayati, atau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihul zalimun, sungguh orang-orang yang zalim itu tidaklah beruntung. Siapakah yang lebih zalim? Di sini adalah kalimatannya, namun maksudnya adalah negasi, mengatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang berikut ini. Maka tidak ada yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan negasi manakala dengan menggunakan kalimatannya itu dalam bahasa Arab, negasinya itu lebih luar biasa. Karena musyroban, tercampuri makna tantangan. Seakan-akan penyampai kalimat mengatakan, datangkan padaku, jelaskan padaku jika Anda benar adanya seorang yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Datangkan kalau ada, saya tantang kalian. Mungkin ada mengenai unsur tantangan. Kemudian zalim dalam bahasa Arab makna asalnya adalah mengurangi. Dalilnya firman Allah di surat Kahfi ayat 33, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Dua kebun tersebut menghasilkan panennya dan kebun tersebut tidaklah mengurangi hasil panennya dari biasanya sedikit pun. Artinya lam tadlim ai lam tangkus, tidak mengurangi. Maka makna dasar dari zalim adalah mengurangi. Lakin tak ada akan tetapi makna mengurangi tersebut bisa melebar dalam pengertian tindakan seorang yang mengurangi kewajibannya. Dia berkewajiban untuk menjalankan perintah, atau menjalankan hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal yang dilarang. Kemudian dia kurangi. Fa'inna naqasa haqqa nafsihi bidhalika. Maka dengan tindakan tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka seorang itu telah mengurangi hak dirinya sendiri. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.